Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadah wal istifadah al hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih. Madalala 'alal khair. Azharul Jum'ah wal Jama'ah. Al-Faida al-Ula min Azharil Jum'ati wal Jama'ati Siwa ma fil min haji wal irsyad Kaunu imamiha mimman yukrahul iktida'u bihi. Menjelaskan tentang uzur Jum'at dan uzur Jama'ah. Uzur Jum'at berarti bisa menjatuhkan kewajiban sholat Jum'at. Yang mana sholat Jum'at itu adalah hukumnya adalah fardu ainin. Ya, walaupun bukan atas setiap orang, atas laki-laki yang mustautin atau mukim, yang tidak ada uzur, yang merdeka, yang baligh dan yang berakal. Jadi atas mereka sholat Jumat hukumnya fardu ainin. Tapi dengan adanya uzur ini, maka fardu ainin itu akan menjadi gugur kewajibannya. Jadi uzur-uzur yang akan disebutkan itu mengugurkan fardu ainin dalam sholat Jumat. Begitu juga uzur-uzur yang kita sebutkan juga menggugurkan hukum fardu kifayah dalam sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah juga hukumnya fardu tapi bukan ain tapi kifayah. Juga uzur yang akan kita sebutkan juga menggugurkan hukum apa? Fardu ain kan sudah. Menggugurkan fardu ain sholat Jumat. Menggugurkan fardu kifayah sholat jamaah. Dan menggugurkan hukum makruh. Dalam sholat apa? Dalam sholat berjamaah yang tidak wajib atasnya sholat berjamaah. Ya seperti perempuan hukumnya bukan wajib melaksanakan sholat berjamaah. Jadi yang wajib itu adalah atas laki-laki. Tapi bagi wanita meninggalkan sholat berjamaah hukumnya makruh. Jadi meninggalkan sholat berjamaah bagi yang tidak wajib hukumnya makruh. Apalagi yang wajib. Yang tidak wajib makruh. Yang wajib tentunya kita katakan haram kalau tidak ada sholat berjamaah sama sekali. Ya, tapi misalnya pun ada sholat yang berjamaah, di situ ada orang yang sholat berjamaah, ya tetap hukumnya di atas hukum makruh. Jadi tidak dianjurkan. Oleh karena itu jangan sekali-sekali meremehkan sholat berjamaah. Kalau bisa kalian misalnya tidak mendapatkan orang untuk sholat berjamaah, kecuali dengan membayar Rp50.000 sekalipun, akan dibayar? Bayar. Cuma Rp50.000. Kalian berikan ini, selesai habis kan. Berikan makanan jadi kotoran. Berikan pakaian, tidak lama juga akan usang. Tapi kalian belikan untuk sholat berjamaah. Kalian akan mendapatkan sesuatu yang kekal. Akan kalian nikmati selama-lamanya. Oleh karena itu tidak rugi. Ya, jangan meremehkan dan menggampangkan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Sebagaimana salafus saleh radhiyallahu taala anhum, mereka pun misalnya tidak dikatakan makruh, mereka tetap akan berusaha untuk sholat berjamaah, karena mereka tahu keutamaan-keutamaan yang ada dalam sholat berjamaah. Sehingga tidak heran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah satu kali pun diriwayatkan pernah sholat tidak berjamaah, tidak pernah. Abi Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam kitabnya Nasuhihad Diniyah, Andai kata dalam sholat berjamaah itu tidak ada keutamaan yang lain, kecuali hanya keutamaan bisa membaca amin bersama dengan imam, berbarengan dengan imam, maka itu sudah cukup merupakan keutamaan yang mulia, yang perlu bagi seseorang untuk berusaha untuk mendapatkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, hufira ma taqaddamah." Yang awal hadisnya adalah, "Iza ammanal imamu fa'am minu." Jika imam mengucapkan amin, fa'am minu, maka ucapkanlah kalian. "Fa'inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika." Karena sesungguhnya yang berbarengan aminnya dia dengan aminnya malaikat, "Hufira lahu ma taqaddamah," akan dihapus dan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Berbarengan dengan aminnya imam, dan aminnya imam berbarengan dengan aminnya malaikat. Yaitu setelah waladhalin berhenti sekedar subhanallah, kemudian baru mengucapkan amin. Misalnya, tidak ada dalam salat berjamaah kecuali fadilah ini. Seharusnya sudah untuk berusaha mendapatkannya. Karena dalam salat sendiri tidak mungkin bisa mendapatkan fadilah ini. Harus ada imam. Karena berbarengan dengan aminnya imam, tidak ada imam, ya berarti tidak mungkin mendapatkan keutamaan ini. Ya, ini keutamaan yang dikhususkan untuk orang yang sholat berjamaah. Apalagi kalau kita kan sholatnya seperti ini. Sholatnya kan khusus-khusus sedikit. Ya kan? Walaupun tidak sepanjang sholat kita tidak bisa khusus semuanya sempurna, minimal kan 90% ya. 90% apa 30%? Masing-masing berbeda-beda tentunya. Yang penting mau 90%, 10%. Yang penting sholat kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang penting kita masih diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala sholat berjamaah. Ya. Yang penting tadi itu, sholat berjamaah. Sebagaimana dalam hadis yang maknanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat berjamaah melihat orang-orang yang sholat di shaf awal. Pertama kali imam malah. Imam dilihat sholatnya. Jika sholatnya imam sempurna, baik, maka imam sholatnya akan diterima oleh Allah. Jelas. Tapi tidak cukup sholatnya imam. Sholatnya yang di belakang imam semuanya akan diterima. Barokah daripada sholatnya imam. Barokah. Dan tidak cukup orang yang baik juga, tapi yang jelek pun yang berkumpul bersama mereka juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini barokah ijtima. Makanya kita dianjurkan dalam satu hari berkumpul dalam sholat 5 waktu. Dalam satu minggu kita berkumpul dalam sholat Jumat. Ya, dalam satu tahun kita berkumpul dalam sholat Id, sholat hari raya. Ya, di situ ada barokah ijtima. Berbeda, so. Kadang-kadang kita hadir maulid, kita hadir wirid, kita bareng-bareng zikir. Itu kita bisa mendapatkan husu, nikmat berzikir, nikmat membaca maulid, baca qasidah. Karena kita bareng-bareng. Coba kita bacanya sendiri maulid. Kita akan ngantuk. Kalau kita zikir sendiri, ya kan? Sudah melayang kemana-mana. Tapi ketika kita bareng-bareng, kita ingat sama Rasul, ya. Kita ingat sama Allah, kita senang nikmat. Barokah berbarenglah. Kumpul bersama dengan orang-orang yang baik tentunya. Maka di sini sholat berjamaah. Yang dilihat imamnya, kemudian shaf awalnya, kemudian shaf kedua, shaf ketiga, sampai akhir shaf. Siapapun di antara mereka yang intinya ada yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan berkat sholatnya, Allah juga akan menerima sholat orang yang lain yang tidak khusyuk, yang tidak baik sholatnya, berkat orang yang diterima sholat. Misalnya tidak ada yang diterima semuanya dari imam, shaf awal, shaf dua, shaf sepuluh. maka insya Allah Allah akan tetap menerima sholatnya mereka karena berkat mereka sholatnya berjamaah. Itu keutamaannya. Nah, oleh karena itu jangan diremehkan. Jadi ini untuk menghindarkan atau menggugurkan hukum wajib ain, wajib kifayah, dan hukum makruh. Pertama, min a'dharil jum'ah wal jama'ah siwa ma fil minhad wal irsyad kaunu imamiha mimman yukrahul iktidak bihi li bid'atin la tukaffir. Termasuk di antara uzur jum'at dan jama'ah, artinya meninggalkan sholat jum'at dan meninggalkan sholat berjama'ah, siwa ma fil minhad wal irsyad, selain yang sudah disebutkan di kitab minhaj, minhajul abidin. Ya, kitabnya siapa? Kitabnya siapa? Dia jadi ragu. Takut salah. Kitabnya Imam Nawawi. Hanya perlu mengetahui aja. Yakin apa enggak jawabannya? Takut salah begitu. Jadi kitabnya Imam Nawawi, termasuk kitab yang barokah, kitab yang dibaca di mana-mana, di Ma'ahid, di Hadramut, ya, di Haromen, ya, begitu juga di Indonesia, ya, banyak dibaca kitabnya, bahkan barokah kitab ini terlihat dan tampak karena banyak ulama yang mensyarahnya. Jadi ada berapa kitab yang disyarah, yang mensyarah kitab Al-Minhaj. Jadi Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi aja ketika belajar minhad dengan ayahnya, kalau murojaah kitab minhad itu menghadirkan 12 syarah kitab. Untuk murojaahnya itu 12 kitab dibaca syarahnya. Yang dipelajari kitabnya minhad, syarahnya dibaca 12 kitab yang dibaca ketika. Jadi syarahnya minhad banyak, menunjukkan barokah. Oleh karena itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibur Ratib, ya, dia pernah mengatakan kepada salah satu muridnya yang datang kepada beliau. Kemudian Habib Umar bertanya, "Ya fulan, kamu di tempatmu di sana itu, kamu membacakan kitab kepada murid-muridmu itu kitab apa?" Kemudian murid tersebut menyebutkan kitab ini. Akhirnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, "Akhri ashabak al-minhaj. Bacakan untuk murid-muridmu, ajarkan kepada murid-muridmu kitab minhaj." Kenapa? Fa innallaha subhanahu wa ta'ala atau fa innahu qaminun bil fatah. Karena kitab minhaj adalah kitab yang insyaallah akan mendatangkan futuh kepada orang yang membacanya. Ini doain. Wa kaifala? Bagaimana tidak mendatangkan futuh? Wa musannifuhu kutubun. Pengarangnya adalah kutub. Pengarangnya Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ini bukan hanya imam faqih, alim, tapi juga wali. Dan bukan hanya wali, tapi wali besar. Dan bukan hanya wali besar, bahkan pernah menjadi wali kutub. Walaupun cuma berapa hari, satu minggu aja. Karena kalau selain daripada zuriyatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadi wali kutub tapi tidaklah lama. Yang bisa lama kalau dari zuriatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Imam Nawawi, Imam Ghazali juga pernah menjadi kutub tapi tidak lama, berapa hari aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaifala, katanya Habib Umar Ratwas. Kaifala wa musannifuhu kutub wa qadda'a li qari'ihi. Dan beliau telah mendoakan bagi orang yang membaca kitabnya. Makanya Imam Nawawi, Masya Allah. Termasuk Imam Nawawi ini diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya Imam Nawawi ini semuanya barokah. Semuanya manfaat. Sehingga ada salah seorang wali min awliya'illah di Mekah Al-Mukarramah masuk maktabah. Kemudian di maktabah itu dia mendapat kitab-kitab yang di taruh di lemari-lemari. Maka kemudian dia mengatakan kepada sahibul maktabah Sufya Fulan, ana melihat sebagian daripada kitab-kitab ini ada cahaya yang lebih daripada kitab-kitab yang lain. Dan sebagian lain cahayanya ada tapi tidak banyak. Maka sahibul maktabah mengatakan, coba inti ambil. Dia tanpa melihat. Wali min awliya'illah min as-salihin. Dia mengambil kitab satu persatu dari tempat ke tempat. Dikumpulkan dalam satu tempat. Dan ternyata yang diambil semuanya kitabnya Imam Nawawi. Nafa'allahu ta'ala bihi. Imam Nawawi. Ya. Hidupnya hanya diisi dengan ilmu. Hidupnya hanya diisi dengan ibadah. Setiap hari puasa beliau. Dan kalau makan puasanya, makan sahurnya hanya cuma kurma. Dengan kacang 2-3 biji. Habis itu minum air. Itu aja. Ya, makanya beliau ini karena sibuknya beribadah kepada Allah, sibuk berdakwah, sibuk dengan ilmu, sibuk juga dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dia itu tidak sempat untuk menikah. Jadi meninggal umurnya hanya 44 tahun. Meninggal 44 tahun, tapi karangannya begitu banyak. 40 tahun tidak menikah. Minhaj, tahqiq, majmu, Syarah Muslim, Syarah Al-Allah, Kitab Filluah, Atibyan Fi Ulumil Quran, ya, kemudian juga Kitab Fi Tauhid, Arba'in Nawawiyah, Kitab Mubarak, dan seterusnya. Kasir. Makanya kadang-kadang ada seseorang yang diberi keberkahan oleh Allah dalam kitab-kitabnya, seperti Imam Nawawi ini. Sebagian lagi ada yang diberi keberkahan dalam murid-muridnya. Yaitu seperti Imam Abil Hasan As-Sadili. Dia punya murid-murid yang masya Allah semuanya. Wali-wali awliya Allah. Termasuk Abul Abbas Al-Mursi yang terkenal di Mesir dan diziarahi di ribuan orang setiap minggunya. Abul Abbas Al-Mursi yang dia mengatakan, andai kata satu detik aku tidak mengingat Allah, aku tidak anggap diriku sebagai orang Muslim. Dia mengatakan seperti itu. Ya, wah induh karomat kasirah. Ada Abul Abbas Mursi, termasuk murid daripada Abil Hasan Sadili. Muridnya banyak. Tapi kitab tidak ada. Anak-anak keturunannya kurang tampak. Jadi diberi keberkahan dan keistimewaan oleh Allah dalam murid-murid. Ada lagi yang diberi keberkahan kepada oleh Allah SWT dalam keturunannya atau anak-anaknya. Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak-anaknya masya Allah semuanya Habib Hussein bin Syaikh Bakar bin Salim, gurunya Sahib Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan murid-murid yang lain, putra-putranya yang lain juga banyak, cucu-cucunya masya Allah ya, banyak dari antara mereka minal awliya al-masturin, khususnya mereka ashabu sofa, mereka orang-orang yang suci hatinya, keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keturunannya. Ada lagi yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segalanya. Kitabnya iya, keturunannya iya. Apalagi? Murid-muridnya juga iya. Yaitu Al-Habib Abdullah bin Arabi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Kitabnya masyaallah, Risalah Muawanah, Nasaih Ad-Diniyah, apalagi? Adab Sulukil Murid. Ya, kemudian silsilah Al-Haddadiyah itu. Belum lagi ya murid-muridnya yang masya Allah semuanya, Habib Ahmad bin Zain Habsyi, Habib Abdurrahman bil Faqih, ya, kemudian Habib Umar Al-Bar, putranya juga masya Allah Habib Hasan Al-Haddad dan lain-lain, saudara-saudaranya masya Allah semuanya Habib Ahmad Al-Haddad, keturunannya masya Allah banyak di antara mereka ulama aulia, berkah semuanya, muridnya berkah, kitabnya berkah, begitu juga keturunannya barokah. Ada minhaj. Karena Syekh Ibn Hajar menghafal al-minhaj. Syekh Ibn Hajar menghafal. Kalian menghafal apa? Ini minhaj dihafal. Muhawaro ya. Ya Alhamdulillah masih ada hafalnya. Daripada tidak ada yang dihafal sama sekali. Tapi ada juga selain muhawaro. Fatihah hafal kan. Mu'awwidatain hafal. Al-Ikhlas hafal. Tabat yada abillah. Lumayan banyak itu. Daripada enggak? Enggak apa sama sekali. Jadi al-minhad. Habib Umar al-Muhdar yang menghafal minhad dari kuatnya hafalan. Kalau nyetor minhad seperti nyetor fatihah. Jadi betul-betul hafal luar kepala. Habib Umar al-Muhdar. Dan mereka salah menghafal kitab itu tidak hanya dibaca tapi juga di... Mereka menghafal minhad, mereka menghafal irsyad, mereka menghafal bidayatul hidayah. Ya, Habib Abdullah Haddan menghafal bidayatul hidayah. Itu dihafal. Jadi bukan hanya dipelajari. But itu matan ya, kalau nadhon jelas sudah. Mereka menghafal alfiyah, mereka menghafal zubat, apalagi Quran di waktu kecil sudah mereka menghafal. Al-Quran pertama kali yang dihafal. Jadi ini kitab yang berbentuk nasr mereka hafalkan. Oleh karena itu Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas ketika berguru bersama Habib Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, keturunan Sayyidina Hasan. Di situ Syekh Ahmad Zaini Dahlan berkata kepada muridnya Habib Ahmad bin Hasan Latos. Ya Ahmad, muridnya. Aku akan beri kamu faedah. Ya ketahuilah bahasanya Ibn Hajar menghafal kitab Al-Minhaj. Dan Imam Ramli menghafal kitab Al-Bahja. Menghafal kitab Al-Bahja. Dan ternyata kitab-kitabnya Ibn Hajar itu lebih barokah, lebih manfaat daripada kitab-kitabnya Imam Ramli. Artinya kalau kamu mau menghafal, lebih baik kamu menghafal kitab Al-Minhaj. Jadi dianjurkan untuk menghafal kitab Al-Minhaj. Ya begitu juga Habib Abdullah Haddad hafal. Pertama, dia dikatakan oleh gurunya yang berbangsa Bajuber. Ya Abdullah Al-Haddad, nanti hafalkan kitab Al-Bahja, kalau tidak salah ya. Kemudian, guru yang lain, gurunya Habib Abdullah Haddad juga. Karena Habib Abdullah Haddad mempunyai guru yang banyak. Makanya beliau mengatakan, tolabna minal kul, fasoral kul yatulub minna. Aku dulu waktu belajar, semua guru, semua ulama, aku datangi untuk aku belajar dengan mereka. Jadi bukan hanya satu guru, semua datang kepada beliau, beliau, beliau, beliau. Sampai menjadi alim. Ketika beliau menjadi orang alim, fasoral kul yatulub minna. Maka semuanya mereka datang kepada kami untuk belajar kepada kami. Sehingga pernah Habib Abdul Hadi mengatakan, lillahilham, syukur kepada Allah, segala puji bagi Allah, yang telah memberiku ilmu, atani ilim, ma'ahtad bihi ilmaku li ahadin fil alam. Aku diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang luas, yang mana dengan ilmuku ini, aku tidak membutuhkan kepada ilmu yang lain yang ada di muka bumi ini. Habib Abdul Hadi pernah mengatakan seperti itu. Ilmunya bukan hanya ilmu dari belajar, tapi juga ditambah lagi dengan ilmu ladun. Nih, dari semenjak bayi sudah kedua matanya sudah tidak bisa melihat semenjak bayi. Ya, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa mendapatkan ilmu ladun. Wattaqullaha wa yuallimkumullah. Ya, wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan memberi kalian ilmu. Tapi syaratnya takwa. Jangan mengharap ilmu laduni kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dianjurkan oleh gurunya yang lain yang berbangsa Alawi, yang Sayyid, untuk menghafal kitab Bidayatul Hidayah. Dan gurunya yang Alawi ini mengatakan, ya Abdullah, kalau ente menghafal kitab Bidayatul Hidayah, guru ente Syekh Bajuber itu akan belajar suatu waktu kepada ente. Akhirnya dihafalkan kitab Bidayatul Hidayah. Dan benar, setelah menjadi alim, gurunya belajar kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Karena berkat menghafal. Ya, oleh karena itu, kita di sini sebutkan minhad irsyad ini dua-duanya biasa kita dihafal oleh mereka salafus saleh. Ya, Habib Zain bin Ibrahim Smith juga menghafal al-irsyad. Qaul imamiha dikatakan termasuk salah satu daripada uzur Jumat dan jamaah adalah qaulu imamiha mimman yukrah iktida bih. Adalah imam yang makruh bermakmum dengannya. Kemarin insyaallah sudah kita lewati ya. Siapa imam yang makruhkan gitu ya? Imam sah menjadi imam, tapi makmum yang bermakmum dengannya hukum sholatnya seperti apa? Seperti orang fasik, seperti orang juga waladuz zina, yang anak zina, Begitu juga tak-tak, fak-fak. Apa tak-tak? Yang mengulang-ulang huruf tak. Yang mengulang-ulang huruf ya, dan seterusnya bak-bak, sak-sak, bis-bis-bis-bis. Ya, ini makruh bermakmum di belakangnya. Atau aja, huruf apa aja diulang-ulang. Nah, ada misal ini contoh. Atau juga yang berbeda mazhab juga hukumnya makruh. Ya, ketika imamnya adalah imam yang makruh menjadi imam, maka di situ gugur hukum wajib sholat Jumat dan gugur hukum wajib sholat berjamaah. Nah, termasuk uzur itu. Jadi kalau imamnya berbeda mazhab, imamnya fasik, kita boleh tidak sholat Jumat. Imamnya bid'ah, imamnya fa-fa, sa-sa, ta-ta misalnya, boleh tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Karena itu termasuk mimman yukrahul iktidabi li bid'atin la tukafar. Contoh adalah karena dia bid'ah, sahibul bid'ah, la tukafir, yang tidak mengkafirkan. Kalau bid'ahnya mengkafirkan, berarti hukumnya tidak biasa sholat di belakangnya karena menjadi kafir. Bid'ah tapi tidak mengkafirkan. Ya, ini bid'ah yang tidak mengkafirkan, maka hukum sholat di belakangnya makruh dan menjadi uzur meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Au fiskin, atau karena sebab imamnya fasik. Au adam i'tiqad wujub ba'dil arkan, atau imamnya tidak meyakini kewajiban sebagian rukun sholat. Seperti siapa? Imamnya tidak meyakini kewajiban sebagian rukun sholat. Seperti kalau bermazhab Hanafi. Karena Hanafi tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan bismillah. Bahkan Fatihah semuanya tidak wajib. Jangankan bismillah. Ya, karena Imam Abu Hanifah mengambil dalil hadis yang Rasul mengajari orang yang tidak baik dalam sholatnya. Di situ Rasul mengatakan, setelah kamu takbir, faqra ma tayassar minal Qur'an. Yang artinya, kamu bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Jadi artinya tidak menentukan Rasul di sini. Tentukan apa enggak Fatihah, kan enggak. Berarti yang mudah buat kamu untuk dibaca, bacalah. Mau surat apa yang mudah. Itu Imam Abu Hanifah. Sehingga tidak mewajibkan baca Fatihah, tidak. Baca apa aja ayat Al-Quran. Tapi Imam Abu, yang lain, termasuk Imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, mewajibkan kita membaca surat. Karena selain juga ada nasnya, ada hadisnya yang jelas, la sholata illa bi fatihatil kitab, tidak ada sholat kecuali harus membaca fatihatul kitab. Selain itu juga hadis yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, faqra ma tayassar minhu, ini minal Quran, di ta'wil yang mudah daripada Al-Quran itu surat apa coba? Tidak lain adalah surat Fatihah. Anak-anak kecil yang pertama kali dihafal biasanya surat Al-Fatihah. Jadi yang dimaksud oleh Rasul, faqra ma tayassar minal Quran, adalah Al-Fatihah. Dikuatkan tentunya dengan hadis yang lain digabung. Nah, jadi termasuk Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan baca bismillah atau Fatihah. Imam Abu Hanifah juga tidak mewajibkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita termasuk rukun salat membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud. Tasyahud au sholsani. Awi surut, atau tidak meyakini kewajiban sebagian syarat salat. Sebagian syarat sholat. Seperti apa? Termasuk syarat sholat dalam berjamaah. Hendaknya makmum itu di belakang. Tapi ada mazhab yang lain tidak mengharuskan. Misalnya makmum di depan imam pun tetap sah sholatnya. Yaitu imam apa? Ada. Jadi kalau mazhab ini, kalian boleh sholat di depannya imam. Nanti kalau mau tahu imam sudah rukuk, lihat ke belakang. Dan itu tidak lain sholat mazhabnya Imam Malik. Imam Malik tidak mengharuskan. Cuma hukumnya makruh. Jadi kalau kita kan tidak sah. Tapi Imam Malik hukumnya makruh. Ya, artinya berarti misal kita bersholat berjamaah, imamnya bermazhab Imam Malik. Misalnya, maka hukumnya menggugurkan kewajiban sholat Jumat dan banyak berarti uzurnya ini. Wa in atabiha, walaupun imam tersebut melaksanakan apa yang sudah disebutkan daripada kewajiban tadi itu, ya, kewajiban rukun dan kewajiban au kaunuhu yalhanu lahnan la yughayyiru ma'na, atau adanya imam dalam salat berjamaah tersebut adalah imam yang lahana salah dalam membaca lahnan, tapi kesalahan tersebut la yughayyirul ma'na, yang tidak merusak makna. Seperti apa? Baca Fatihah salah bacaannya, tapi tidak merusak maknanya. Seperti apa? Kan sudah lewat kan? Apa belum ya? Ngetes aja. Ingatnya sih baru lewat kok. Jadi ada, atau maksudnya kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah, tapi masih lahan, salah membaca harokat. Tapi lahan la yughayyirul ma'na, tidak merubah makna. Seperti dari awal kita baca bismillahirrahman, kita baca bismullah atau bismallah, pakai fathah atau pakai dhamma, mestinya pakai kasrah. Kita baca bismallah, bismillahi, hinya ganti bismillahurrahmanurrahimu, berubah maknanya kan? Tidak berubah maknanya. Ya kan? An'amta diganti an'amtu, berubah maknanya? Nah, kalau ini berubah maknanya. Tidak boleh itu. Bukan tidak boleh, walaupun yang tidak berubah maknanya ya hukumnya juga tidak. Cuma, kalau yang tidak merubah makna, sholat berjamaahnya tetap sah. Cuma yang melakukannya, kalau melakukannya dengan sengaja tahu hukumnya, hukumnya haram, berdosa. Tapi hukum sholat berjamaahnya tetap dihukumi sah. Tapi kalau merubah makna an'amta diganti an'amtu atau an'amti, iyyaka na'budu iyyaki na'budu, na'udzubillah. Kalau iyyaku na'budu masih sah apa enggak sah? Masih sah. Kenapa? Karena enggak berubah makna masih. Kalau iyyaki, nah itu berarti kan mu'annas. Berarti berubah dari muzakkar ke mu'annas. Jadi yang tidak merubah makna, ya, ihdinash shiratal mustaqim. Nah, Bapak. Masih tidak merubah, Ma? Enggak apa-apa dalam sahnya salat berjamaah, bukan enggak apa-apa hukumnya boleh. Melakukannya dengan sengaja tidak, hukumnya tetap haram. Cuma salatnya tetap sah. Nah, andai kata imamnya kalau bacanya salah-salah seperti itu, tapi salah-salah yang tidak kalau merubah makna ya hukum salatnya enggak boleh. Dan kalau tidak sah hukum sholatnya imam, ya makmumnya tidak boleh ngikut. Ya ini tidak, kita katakan tidak merubah makna. Tetap sholatnya imam sah, dan makmum juga sholatnya sah. Tapi hukumnya makruh dan menggugurkan hukum wajib berjamaah atau sholat jam. Au muwaswas. Atau imamnya muas. Sahibul waswasa. Ya, takbirnya 7 kali. Tidak mantap kalau tidak 7 kali. Allah, Allah, Allah, Allahu Akbar. Kayaknya tidak sah ini. Kadang-kadang makmum. Kalau muskilah kalau imam. Kalau makmum kadang-kadang sampai Allah, Allah. Kalau tidak waladhalin amin. Kadang-kadang tidak bisa kecuali kalau ruku. Kalau imamnya sudah ruku, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruku. Duh, tidak sah. Nanti anak terlambat satu rokaat kalau anak ulang. Terpaksa. Andai kata dia masih umamnya tidak ruku, mungkin masih diulang lagi takbirnya. Ada lagi di Madura sampai nyewa orang. Untuk menguatkan bahasanya bacaannya sah. Takbirnya sah. Rukunya sampai dikeluar. Jadi Allahu Akbar. Sah. Oh, berarti sudah dilanjutkan. Nanti dikasih hurus. Karena kalau tidak gitu, diulang lagi. Nah, kalau imamnya seperti itu, gugur sholat Jumat dan gugur sholat waswas. Waswas al-zahirah, ya. Yang waswasnya tanpa jelas, ya. Tidak sedikit. Au ma'rufan bitasahul fitaharah. Atau imamnya ini tidak perhatian dengan taharah. Padahal taharah itu hukumnya wajib. Ada najis di bajunya, kena tetesan atau cipratan kencing, dia tidak mau tahu. Sedikit insyaallah dimaafu. Ini berarti tidak perhatian, meremehkan. Ingat Rasul ketika melewati kuburan sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, aku melihat dua kuburan ini sedang dibakar oleh api di dalam kuburnya. Yang sedang menyala-nyala api tersebut di dalam kubur kedua orang tersebut. Tahukah kamu kenapa dua kuburan ini sedang menyala-nyala api, sedang membakar jasadnya? Yang satu yamsi bin namimah. Karena suka melakukan nami, mengadu domba. Yang satu lagi, tidak perhatian minal bol. Tidak perhatian dengan air kencing. Tidak perhatian dengan najis. Ya, kita diharuskan untuk membersihkan diri dari suatu yang najis. Dohiron wa batinan. Dohir daripada najis yang dohir. Hissi yang bisa dilihat. Dan batin yaitu penyakit hati. Kita dianjur dan diwajibkan, bukan hanya dianjurkan, untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit dan kotoran dan najis. Jadi kalau ma'rufan bitasahul fitoharo termasuk uzur. Au aklaf. Atau imamnya apa? Bukan akraf, bukan alkaf ya. Bangsanya alkaf nanti. Imamnya akraf. Apa akraf? Akraf tidak tahu. Tidak sunat. Akraf adalah tidak sunat. Kalian tidak sunat. Kan kalian sunat juga. Waktu kecil kan kalian sunat. Tapi yang dimaksud ini adalah laki-laki. Karena yang disunat itulah saluran kencing bagi laki-laki. Kalau perempuan kan tidak. Bukan saluran. Ya. Allah alam tapi. Kita katakan tadi. Ketika ada seseorang laki-laki yang belum sunat. Ya, kulit yang tidak disunat itu akan menutupi kepala kemaluannya. Maka di situ dia nantinya kalau kencing akan tersisa kencing-kencing yang tidak keluar atau tidak dibersihkan, dibasuh dengan air. Sehingga ada di dalam kulit yang tertutup. Sehingga ketika dia wudu, sholat, maka wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Jadi khawatir seringkali seperti itu. Ya, oleh karena itu, hukumnya wajib bagi orang Islam yang laki-laki pun yang perempuan untuk melaksanakan sunat. Kalau yang perempuan masih ada qaul yang mengatakan itu Imam Rafi mengatakan sunat. Tapi mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamad laki wajib, juga perempuan hukumnya wajib. Tapi kalau sekarang kedokteran bidan melarang. Jadi kalau sekarang di bidan ada anak perempuan mau disunat, mereka takut. Wajib, tidak boleh sama pemerintah. Jadi sekarang pemerintah melarang wanita atau bayi laki-laki disunat. Sekarang ini. Jadi anak juga anak punya anak perempuan ketika masih bayi itu. Anak suruh sunat, diam-diam. Tidak usah bilang sama bidannya. Ada perawatnya yang bisa katanya. Pada kuliah sekarang mereka melarang. Ada padahal hukumnya wajib. Ya, selain juga wajib. Misalnya kita katakan tidak wajib, ya tetap kita katakan hukumnya sunat. Dan di balik itu pasti ada kebaikan. Mereka menilai kebaikan yang lain. Ya, biarkanlah mereka mengatakan seperti itu, karena mereka mengatakan kalau disunat nanti mengurangi kenikmatan. Tapi mereka mengatakan seperti itu. Tapi tentunya kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW dan agama Islam tentunya lebih baik. Au tak atau tak au fa sudah jelas tadi ya. Au sari al kiroah atau imamnya bacaannya. Kapan bacaan imam dianggap cepat sehingga menggugurkan kewajiban sholat Jumat dan berjamaah? Bihai sulatu drok ma'ul fatihah. Yang sekiranya kalau dia bermakmum dengannya, dia tidak bisa mendapatkan bacaan fatihah. Berarti imamnya dianggap sangat sari, sangat cepat. Au yatawil tatwilan yazul ma'al husu. Ini sebaliknya. Tadi cepat imamnya, sangat cepat bacaannya. Nah, atau sebaliknya imamnya sangat lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan bukan ngantuk, bisa pingsan. Jadi kita katakan makruh ya. Tidak usah panjang-panjang kalau sholat. Mau panjang-panjang kalau sholat sendiri. Kalau jadi imam sholat berjamaah jangan panjang. panjangin. Ini kadang kebalik. Kalau sholat jadi imam dipanjangkan, tapi kalau sholat sendiri cepat. Aw yutawwil tatwilan yazul ma'al husu. Nah, yazul ma'al husu. Yazul ma'ahul husu, yang dengan dipanjangkan orang malah tidak husu. Makanya enaknya usah panjang-panjang. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa bosan sampai kamu sendiri yang merasa. Jadi kalau kamu sudah merasa bosan, sudah capek, tidak husuk lagi, tidak memahami apa yang kalian baca, maka Allah juga akan merasa bosan. Artinya apa? Allah tidak nerima, percuma. Allah juga tidak akan menerima bacaanmu, sholatmu. Jika dipanjangkan sampai tidak husuk, sampai capek, memaksa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ketika masuk masjid, tahu-tahu melihat ada tali di dalam masjid yang sedang menggantung. Ditanya, ini tali ada apa ada di sini? Mereka mengatakan, ini talinya Sayyidatuna Zainab. Kenapa kok ada tali di sini? Dia beliau ya Rasulullah kalau sholat sangat banyak sholatnya, sangat lama sholatnya. Kadang-kadang ngantuk. Ketika sholat lama itu kadang-kadang. Kalau ngantuk dia bergelantungan. Agar tidak sampai jatuh. Maka kata Rasulullah SAW, kalau ngantuk biarkan berhenti dan tidur. Jangan dilanjutkan. Nanti kalau sudah bangun segar baru dilanjutkanlah lagi. Kemudian menyebutkan innallaha la yamallu hatta tamallu. Jadi terlalu panjang sampai hilang khusyuknya orang, au kaunul masjid bunya min malin khabis, atau salat Jumat atau berjamaah itu di tempat atau di masjid yang dibangun dari harta yang khabis, yang jelek, harta yang anggaplah kita katakan haram. Jadi masjid dibangun dari hasil riba. Masjid dibangun dari hasil zina, pelacuran, hasil menyanyi, dan seterusnya. Hasil dari uang yang haram dibuat dan digunakan untuk membangun masjid. Maka kalau jamaah atau jumat diadakan di masjid tersebut, maka hukumnya tidak wajib sholat berjamaah. Aw suka fi mikibani, atau diragukan siapa pemilik masjid ini. Suka diragukan fi milki, dalam pemilik banihi, orang yang membangunnya. Fi milki berarti diragukan harta orang yang membangunkan, yang membangunnya. Atau diragukan harta orang yang membangunnya, apa subhat, apa haram, apa ha, tidak ketahuan. Wa minha a'ma, di antara uzur Jumat dan jamaah juga adalah a'ma, orang yang la yajidu qa'idan, yang tidak mendapatkan seseorang yang bisa menuntunnya. Wasimanun mufrid juga termasuk uzur. Kalau orang tersebut siman, samin, mufrid yang berlebihan. Artinya gemuk-gemuk sekali. Ya, yang sangat repot mungkin untuk bangun ya. Orang gemuk kan berat. Ya, mau bangun harus diangkat 3 orang dulu baru bisa bangun. Baru anda lihat di televisi. Ada orang gemuk di Amerika, dia tidur, di saat tertidur dia tidak sengaja meniduri ponakannya sendiri yang masih bayi. Masih kecil, bukan bayi, masih kecil, bukan bayi benar. Ya bukan mati lagi sudah. Ya itu sudah. Sampai dituntut dan dibawa ke pengadilan. Mau dibawa ke pengadilan aja harus bongkar rumahnya itu. Tidak bisa keluar dari pintu itu. Karena gemuknya. Tidak bisa apa-apa. Hanya di atas ranjang. Hidup-hidupnya hanya makan aja di atas ranjang. Makan, minum, makan, minum. Jadi untuk dibawa ke pengadilan sampai dibongkar itu. Pintu rumahnya tidak cukup. Hanya dibuka. Dan dibawa ke mobil pun tidak cukup. Bawa mobil van itu. Yang besar. Bawa ke pengadilan diadili di situ. Akhirnya dipenjara berapa tahun. Penjara langsung kurus dia. Jadi kalau misalnya ya seseorang sangat gemuk yang dengan ya si keadaan badannya yang gemuk tersebut berat ya untuk bangun, berat untuk berjalan, maka sudah ma'zur, tidak wajib lagi sholat Jumat dan jamaah. Wa nahwu zalzalatin, dan semisal gempa. Jika ada gempa, ma'zur, uzur jelas. Wa sawa'iq, petir. Petir lagi gencar-gencarnya, lagi keras-kerasnya. Wa insyad dola, Insyad mencari. Dolah barang yang hilang. Wa insyad dolah mencari barang yang hilang. Ya, karena kalau orang barangnya hilang, nanti kalau sholat berjamaahnya pun artinya nanti tidak bisa. Jadi sampai-sampai di sini dikasih keringanan tidak wajib sholat berjamaah. Kalau dia punya barang hilang, dia sibuk sedang mencari barangnya yang hilang. Ya. Oleh karena itu, kalau sebagian mengatakan kalau ingin menemukan barang yang dia hilang, baca surat Wadduha 3 kali. Baca surat apa? 3 kali. Kemudian setelah baca surat Wadduha 3 kali, kalian baca Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raiba fihi ijma' baini wa baina dhalati. Allahumma ya jami'an nas, ya Allah zat yang mengumpulkan manusia, liyaumin di hari la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di hari tersebut, yaitu hari kiamat, ijma' baini, kumpulkan aku wa baina dhalati, dengan barang hilangku, ya. Apa? Apa? Allahumma ya jami'an nas. Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raiba fihi. Ijma' baini wa baina dhalati, kumpulkan aku dengan hartaku yang hilang. Ini kalau mau dirubah bisa dirubah-rubah sedikit. Misalnya baina zauji, kalau kalian cari bisa aja. Itu menggabung, menemukan dua. Kemudian mana tadi? Wa in sadala wa sa'yun fi raddi maghsub. Wasa'yun fi raddi maghsub, dan sibuk berusaha untuk mengambil kembali maghsubin, barang yang jadi barangnya dia dihosob oleh orang, sedangkan dia ketika itu sibuk sedang mengejar barang yang dihosob oleh ma'zur. Ya, termasuk juga ma'zur. Termasuk harta, jangankan yang sudah dihosob. Misalnya dia punya harta, kalau dia sholat Jumat, hartanya dia takut hilang. Takut dicuri. Itu sudah tidak wajib sholat Jumat. Misalnya, kalian di perjalanan bawa koper. Kalau kalian sholat Jumat, berarti masuk masjid tidak bisa. Sudah, ma'zur. Tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib sholat berjamaah. Walaupun kalian bukan keadaan dalam keadaan musafir. Kalau musafir kan jelas. Misalnya, bukan atau musafir tadi tidak memenuhi syarat untuk apa meninggalkan sholat Jumat? Kan ada syaratnya meninggalkan sholat Jumat. Syaratnya termasuk tidak keluar atau sudah keluar dari kotanya sebelum subuh. Itu syaratnya. Wa yurja husulu, yang dia harapkan dia mendapatkannya. Jadi kalau dia mengharap dia mendapatkan harta yang dihosob. Kalau sudah tidak ada harapan, berarti tetap dia wajib untuk sholat. Walau lihoiri. Walaupun harta yang dihosob bukan miliknya, tapi milik orang. Watajhizu mayyitin. Watajhiz. Mayyit, sibuk melayani mayyit. Ya, dalam arti sibuk memandikan mayyit, sibuk mengafani mayyit, sibuk mengangkat jenazah, ya, sibuk apa lagi? Sibuk mengurusi mayyit, nah, namanya apa lagi? Keluarganya mungkin, ya. Keluarganya itu, walaupun mereka tidak sibuk dengan jenazah pun dalam keadaan kesedihan, maka hukumnya tidak wajib bagi mereka untuk sholat Jumat dan jamaah dalam keadaan sedih. Maka kalau salafus soleh, mereka bukan hanya sedih yang ada ikatan keluarga dengan mayit, tapi semuanya mereka sedih. Jadi kalau ada jenazah, kalian masuk ke rumah orang yang meninggal atau tempat di situ ada jenazah, kalian akan dapatkan banyak orang takziah, kan? Dan termasuk di situ pastinya kumpul keluarga semuanya. Kalian tidak bisa bedakan mana keluarga, mana orang. Kenapa? Karena mereka semuanya dalam keadaan sedih. Kalau kita kan sekarang kelihatan, ya. Kalau masih senyum-senyum. Kalau masih ngobrol. Tapi kadang-kadang sekarang yang keluarganya sendiri malah ngobrol-ngobrol. Keluarganya sendiri malah kadang-kadang ketawa-ketawa. Aneh juga sekarang ini akhir-akhir. Kita melihat, perhatikan ini, ya Allah. Ini suaminya yang meninggal, anak istrinya, anaknya, tapi kok biasa-biasa aja, ketawa, ngobrol. Padahal kalau dahulu, ya mereka dalam keadaan sedih semuanya, dalam keadaan kenapa? Walaupun misalnya bukan keluarga, karena mereka di hadapannya jenazah. Mereka pikiran langsung, kapan anak mati ya? Berarti anak akan seperti dia juga ya. Ya Allah, ya apa rasanya mayit itu ketika mati sekarang ini ya apa? Sudah pindah alam, tidak tinggal lagi di dunia. Bagaimana ketika itu rasanya juga? Anak pasti kan merasakan juga nantinya. Gimana, apa yang dia lihat di mayit ini ketika itu? Apa yang dia rasakan? Apa yang ada di hadapannya ketika meninggal sekarang ini? Dan meninggalnya dalam keadaan apa mayit ini? Melihat apa? Bagaimana rasanya ketika dicabut nyawanya, ketika diangkat jenazah, ya Allah, juga anak suatu waktu akan diangkat juga jenazah, akan dimasukkan ke dalam liang lahatnya, nanti apa kalau sudah ditendam dengan tanah, ya Allah, keadaannya gimana gelapnya ketika itu, gimana rasanya, kita tidak tahu, padahal kita pasti akan merasakan, ya, tapi kita tidak tahu gimana nanti ini, ya, itu membuat mereka tidak bisa ngobrol lagi, sudah, membuat mereka sedih, membuat mereka menangis bahkan, tidak ketahuan mana keluarganya. Masa kalian tidak mau menangis? Bahwa kalian juga pasti akan meninggal. Kalian pasti juga akan merasakan. Ya, al-mautu atin an qarib kullun lahu minhu nasib. Man kana danin au qasif fahuwa musibah. Summa ila muta'atuk wa hassaluk wa kafanuk. Wa syaya'uk wa alhaduk wa sirta jifah. Khama. Pasti mau kalian orang mulia, mau kalian orang biasa. Dan kalau kalian mati, pasti mereka akan datang takziah kepadamu, akan datang memandikan jenazahmu, akan datang mengangkat jenazahmu, la ilaha illallah, kalian akan diangkat. Dan pasti juga kalian nanti keranda ditaruh di tepi kuburan, jasad kalian akan diangkat langsung. Kerandanya tidak dibawa ke dalam kubur, tapi badannya yang dibawa. Ditaruh di mana? Tanah. Tidak ada keramiknya. Kadang-kadang penuh dengan air tanahnya. Ya, becek, kadang-kadang di situ keluar cacing-cacingnya. Belum apa-apa sudah keluar, kelihatan. Taruh di situ. Dibuka pipi kalian dari kafannya agar nempel langsung dengan tanah. Setelah itu ditutup dengan kayu-kayu aja. Kayu yang tidak ada harganya itu, yang batu tidak ada harganya. Dipendam pakai tanah-tanah yang sudah campur dengan air, lumpur. Gimana ya? Ya, keadaan ketika itu. Padahal al-lailatul ula khususnya. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan kalau diceritakan di hadapannya neraka, di hadapannya diceritakan surga, tidak pernah menangis. Tapi kalau sekali diceritakan keadaan kubur, itu bukan hanya menangis, sampai membasahi jenggotnya nangisnya. Karena dia pernah mendengar dari Rasulullah SAW, awal manzil min manazilil akhirah al-qabr. Pertama, tempat yang dianggap nanti pindah dari alam dunia ke akhirat adalah kubur, kuburan, barzah. Fa inna jaminhu fama ba'idahu asar. Kalau seseorang akan selamat atau mudah menjalani malam pertama atau khususnya di alam kuburnya, fama ba'dahu aysar, yang selanjutnya insyaallah lebih mudah. Tapi kalau illam yanju minhu, kalau di kuburan aja tidak selamat. Ditanya mungkar nakir aja enggak bisa jawab. Di alam kubur aja sudah disiksa. Ya, inna jannata haq wa inna nara haq wa inna su'al munkar wa nakir haq wa inna adzabal qabr haq wa inna na'imahu haq. Pasti hak ini pasti. Pasti terjadi. Rasul yang mengatakan, bukan sesuatu dongeng, cerita yang hanya untuk cerita guyonan aja, tidak. Hak semuanya pasti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah lam yanju minhu fama ba'dahu asyar. Kalau kuburan aja sudah tidak selamat, maka yang setelahnya akan lebih tidak selamat lagi. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemuliaan ketika kita meninggal dunia. Husnul khatimah indal maut. Mudah-mudahan kita ditakdirkan mengucapkan zikir lafaz Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia dalam keadaan khair wal afiyah, dalam keadaan insyaallah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita, diterima segala kebaikan kita, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita katakan termasuk uzur kalau mereka sibuk dengan jenazah ya. Wa zafaf halilatihi. Ini habis mayit. Sekarang zafaf lagi. Zafaf, ini acara pengantin. jadi sibuk dengan pengantin baru. Ya. Al-farah, lal-farah, misul-farah, harus. Walal-wajah, misul-wajat, durus. Tidak ada sakit yang melebihi sakit gigi. Dan tidak ada kesenangan yang melebihi kesenangan pengantin. Aduh. Habis ini dapat. Ini pengantin baru. Ini kitabnya salah tertibnya ini. Mestinya dipisah kayak berapa lem garis gitu. Ini langsung mayit zafaf. Masya Allah. Wa zafaf halilatihi. Ya, pengantin baru dengan istrinya. Fi maghrib wa isya. Maka menjadi uzur tidak sholat berjamaah. Dalam sholat maghrib dan sholat isya. Tidak perlu keluar ke masjid. Cukup sholat berdua di kah. Wa kaunuhu muttahaman bi amrin ma. Ya kan kalian ketawa-ketawa ini habis mati. Belum tentu kita merasakan pengantin baru ya. Belum tentu kan? Masa pasti? Apa pasti? Kalau ustaz sudah, ini kalian ini belum tentu. Wa kaunuhu muttahaman bi amrin ma. Dan juga termasuk uzur kalau seseorang dituduh dengan masalah tertentu. Dengan perkara tertentu. Bi angkana khurujuhu yasukku alaihi, yang sekiranya kalau dia keluar dari rumah yasukku alaihi, menjadi berat baginya. Kama syaqqati balali thabil matar, seperti beratnya seseorang ketika bajunya basah karena sebab air hujan. Jadi kalau dia mendapatkan masyaqqah, minimal masyaqqah bajunya basah, karena bajunya basah kan orang enggak enak juga. Kalau dia mendapatkan masyaqqah minimal seperti itu ketika dia dituduh dengan tuduhan tertentu, maka hukumnya tidak wajib keluar dari rumah untuk sholat Jumat dan ber. Idza qadabitul uzur. Karena itulah sebenarnya dhabitul uzur. Berarti dhabitnya uzur tadi itu. Balalusob. Bajunya basah. Karena paling ringan itu. Baju basah aja sudah tidak wajib Jum. Apalagi yang macam-macam kan gitu. Ya, cuma baju basah dikeringkan setelah sebentar kan sudah kering. Jadi kalau itu aja menjadi uzur, berarti yang lain-lain yang lebih berat akan menjadi uzur. Itu dhabitnya minimal itu. Minimal. Walaysa kullul adzar tu'zar tudzkar. Dan bukan semua uzur untuk disebutkan, disampaikan. Jadi kadang-kadang memang artinya uzur yang disebutkan ini bukan hanya, bukan semuanya. Bukan berarti kalau tidak disebutkan dalam kitab berarti tidak menjadi uzur. Tidak. Kadang-kadang ada uzur yang lain tapi tidak bisa disebutkan dalam kitab. Ya, karena apa? Karena tidak mengetahuinya kecuali orang itu sendiri. Ya, kadang-kadang kan kita punya masalah-masalah tertentu atau keadaan-keadaan tertentu yang tidak difahami oleh orang. Ya kan? Ya, kita kan gitu. Makanya kita jangan suudon sama orang. Kalau ada kita ketemu dengan teman, kok biasanya senyum, tidak senyum, malah mukanya cemberut seperti itu. Jangan suudon. Mungkin dia punya masalah besar yang dia menghadapinya dengan sendirian. Ya, mungkin dalam keadaan dia susah, mungkin dalam keadaan ada problem, mungkin ada masalah ini dan itu. Apapun, kita harus husnudzon kepada orang. Karena kita tidak tahu apa di balik keadaan orang-orang tersebut. Mungkin orang yang punya begini, punya masalah ini, atau punya ini. Jadi apapun yang terjadi kepada orang, tetap kita husnudzon. Karena kita sendiri kan merasa seperti itu. Kita merasakan kadang-kadang punya uzur yang tidak diketahui dan tidak difahami oleh orang lain. Jadi orang lain pun juga begitu. Kama qalahul Ghazali. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Fakami man yasuk alaihi hudur jum'ah li uzrin la yumkinuhu zikruhu. Berapa banyak orang yang berat untuk hadir sholat Jumat, tapi dia tidak bisa menyampaikan. Oh, dia kalau ditanya ini apa sebabnya tidak sholat Jumat, tidak bisa berat menyampaikan. Dia tidak bisa menyampaikan dan menyebutkan kepada orang lain. Jadi bukan semua uzur bisa disebutkan. Ada yang disebutkan, ada yang tidak bisa. Bukan. Jadi tidak harus yang ada di kitab sini. La yumkinuhu zikru. Kahaufi fitnah. Finahwil imam al-fasik. Seperti takutnya terjadi fitnah. Kalau imamnya adalah imam yang. Kalau dia keluar takut terjadi fit. Dia tidak keluar dari rumah. Tapi dia tidak perlu mengungkapkan. Anak tidak keluar dari sholat Jumat. Anak karena takut fitnah sama imamnya ya. Akan terjadi fit. Fitnah mana kalau dia ngomongkan? Jadi dia tidak mau mengomongkan kepada orang lain atau menyebutkan kepada orang lain. Au kaunuhum yastahi min zikrih. Atau dia malu untuk menyebutkan uzurnya. Kenapa tidak sholat Jumat? Mau nyebutkan mah? Kadziba wasir. Ana ini ambeien, keluar darah terus kan enggak? Enggak enak menyebutkannya kan? Jadi sudahlah ana sakit gitu aja. Ya, untuk menyembunyikan apa uzurnya dia, penyakitnya dia sehingga dia tidak bisa menyebutkan. Aula yuhib ifsa'al marad alladzi lahu. Atau dia tidak ingin menyebarkan penyakitnya. Alladzi lahu, yang dimilikinya. Liyatimma lahul kinman, agar menjadi sempurna untuk merahasiakan penyakitnya. Alladzi yatarattab alaihi tsawab al-jazil, yang di situ akan dijanjikan pahala yang banyak. Jadi kalau orang sabar dengan penyakit yang ada pada dirinya dan tidak menyebutkan kepada orang lain, pahalanya akan banyak. Jadi tidak dianjurkan sakit itu sampaikan ke orang lain. Oh, anu ini sakit. Kadang-kadang sakit pegal sedikit sampaikan cerita, anu pusing ini. Jadi kalau tidak perlu, tidak usah di. Kamu sebutkan penyakitmu kepada orang lain. Apa orang lain senang? Enggak. Yang senang siapa? Setan. Ya, ngadu-ngadu berarti kan. Kecuali kalau ditanya sama dokter. Ini penyakit apa? Anda tidak mau jawab. Karena pahalanya banyak nanti. Ya kalau dokter ya. Harus ngasih tahu. Atau orang yang merawatnya. Yang memperhatikan obatnya agar tahu ini obatnya, ini obatnya, ini. Kalau tidak ngasih tahu, ya salah-salah obat nanti kan. Alladzi lahu liyatim lahul kitman. Alladzi yataratab alaihi thawab al-jazir. Walihada qala al-ashab. Oleh karena itu, ashab Imam Syafi'i mengatakan, yusan lil ma'zurin ikhfa'ul jama'ah. Bagi orang-orang yang ma'zur itu, yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jum'at atau sholat berjama'ah, dianjurkan sholat berjamaahnya itu ikhfa, sembunyi-sembunyi, samar-samar. Jangan dihadapan orang lain. Nanti kalau dihadapan orang lain akan bertanya, kenapa kau tidak sholat? Kau tidak sholat jamaah bersama kami? Kau tidak sholat Jumat bersama kami? Padahal kan belum tentu orang-orang yang ma'zur itu mau menyebutkan uzur. Akhirnya membuat mereka su'udhan. Dianjurkan yang ma'zur, lebih baik sholat berjamaahnya itu samar-samar, tidak usah ditampakkan. In khafiya uzruhum, terlebih-lebih jika uzurnya uzur yang sah samar. Allah. Seratus tujuh. Zikru ru'yatillah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kenikmatan memandang zat Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Menyebutkan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala wal malaikah dan malaikatnya. Faedah pertama, ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah ala wuqu'i ru'yatillah taala fil akhirah. Mereka ulama ahli sunnah wal jamaah telah sepakat bahwasanya memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Untuk siapa? Untuk siapapun yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala pasti akan memandang kepada zat Allah. Jadi memandang kepada zat Allah untuk secara umum yang masuk surga. Jadi yang tidak memandang kepada zat Allah hanya orang-orang kafir aja. Yang mereka tidak mungkin masuk surga. Orang-orang muslim aja yang terlebih dahulu mampir ke neraka jahanam, maka di situ akan disiksa satu hari, dua hari, tiga hari, seminggu, tergantung maksiatnya. Jadi kalau kalian kepingin lebih lama di situ, gratis, tidak usah bayar. Satu minggu, satu hari aja seperti 1000 tahun di neraka situ. Jadi yang mampir pun di neraka tetap nantinya kan akan masuk surga. Ya, makanya Rasulullah SAW mendapatkan kabar gembira daripada Jibril alaihissalam. Bahwasanya umatmu ya Muhammad akan masuk surga. Wa in zana wa in sarak. Walaupun berzina, walaupun mencuri. Ya Rabbi. Jibril wa in zana wa in sarak. Walaupun mencuri, walaupun berzina, walaupun berzina, walaupun mencuri. Diulang lagi ya Jibril. Wa in zana wa in sarak. Wa in zana wa in sarak. Wa in syaribal khamr. Walaupun mereka hobi minum khamr, hobi mencuri, hobi sukanya zina, setiap hari itu zina, tetap dia akan masuk. Tapi tentunya mampir dulu di neraka Allah. Tergantung maksiatnya. Mencuri, potong tangannya. Zina, ditombak kemaluannya. Apalagi, minum khamr ya dengan diminumkan timah yang panas masuk ke dalam perutnya. Anwa, yang mana dikatakan dalam hadis oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Inna ahwana ahlin nari azaban la rajulun. Sesungguhnya paling ringannya penduduk neraka azabnya ya fil akhirati, di akhirat nanti. Inna ahwan azabin nar yaumal qiyamati la rajulun yudau fi ahmasihi jamrotan, yang ditaruh di telapak kakinya jamrotan dua bara api, disuruh nginjek dua bara api, dua bara api jahannam ini. Yaghli minhuma dimahu, dari panasnya bara api yang dia injek ketika itu, yaghli sampai masak dimahu otaknya. Jadi sampai ujung ke atas, bukan hanya kaki, ujung ke atas. Jadi meleleh semuanya. Wahuwa yara annahu asadduhum azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Dan dia mengira ketika itu bahasanya dia paling keras dan paling pedih azabnya, paling berat azabnya. Padahal sebenarnya dia adalah orang yang paling ringan azabnya. Jadi paling ringan azabnya seperti itu. Bagaimana yang zina, bagaimana yang lebih dari itu, na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu kalau kepingin maksiat, coba-coba sekali. Taruh jari kalian di lilin, di kompor. Kalau sudah di kompor lilin, korek api aja sudah tidak kuat, bagaimana kalian kuat dengan api jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu, kalau tidak kuat, ya jangan nyoba-nyoba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan yang haram, yang diharamkan hanya al-kuffar. Ya, makanya mereka itu paling menderita dengan azab yang diberikan oleh Allah, bukan dengan ini dan itu, tapi dengan sebab mereka diharamkan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain al-kuffar, mereka muslimun yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala semuanya akan melihat. Bahkan walaupun itu wanita sendiri. Karena ada pendapat yang mengatakan kalau wanita tidak melihat. Walaupun itu dari kalangan jin. Karena kalangan jin juga seperti manusia. Mukallafun. Ada wajib, ada haram. Ada ibadah, ada maksiat. Yang baik daripada kalangan jin masuk surga. Yang jelek pun juga akan masuk. Sama dengan manusia. Itu indana mazhab Syafi'i. Imam Abu Hanifah tidak. Yang jelek masuk neraka. Ya, bagi yang jin ya. Yang baik-baik. Yang jelek-jelek. Yang baik-baik. Akan dibinasakan oleh Allah. Dan tidak akan diadakan lagi di akhirat. Jadi artinya tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi mazhab kita tidak sama dengan manusia. Ya, ketika itu melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala, berapa kali melihat tergantung amal seseorang. Kalian ingin melihat hanya sekali ketika di surga, ya boleh. Berarti amal kalian sangat sedikit, tergantung amal. Bertambah banyak melihatnya. Ada yang sebulan sekali, seminggu sekali, sehari dua kali. Ada bahkan yang sehari berkali-kali. Ada yang setiap jam malah. Setiap saat ada. Al-Anbiya pasti setiap saat memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mereka harapkan, mereka inginkan, mereka angan-angankan. Bukan hanya mereka ingin dapat bidadari atau bidadara, makanan yang enak, ya, bukan naik kendaraan yang enak, sungai dari dan lain sebagainya. Itu semuanya hanya untuk kalangan orang iming-imingi orang bawah aja, yang biar mau sholat, biar mau. Tapi mereka angan-angan orang-orang yang mulia, mereka tidak seperti itu. Mereka menginginkan hanya memandang zat Allah dan berkumpul kepada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keinginan mereka, tujuan mereka. Ya, mereka masuk surga bukan ingin menikmati kenikmatan surga, tapi ingin menikmati memandang kepada zat Allah dan memandang kepada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diinginkan oleh mereka. Nah, kita katakan ajma ahlu sunnah, sepakat dan mereka semuanya tidak ada khilaf, pasti akan masing-masing melihat kepada zat Allah. La tudhamuna fi ru'yatih, dalam hadis. Kamu tidak akan berebutan untuk melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ya ka lailatul badr, seperti malam badar, malam bulan purnama. Kalian akan melihatnya dengan jelas. Tidak perlu berebutan. Kesanaan tidak jelas. Semuanya akan melihatnya dengan jelas. Ya, disitulah kenikmatan yang sesungguhnya. Tapi itu di akhirat. Bagaimana kalau di dunia? Wa annal mu'minin, kita teruskan. Wa annal mu'minin yarawna Allah ta'ala dunal kafirin. Setiap orang mukmin pasti akan memandang kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dunal kafirin, tapi tidak orang kafir. Wa amma ru'yatullahi ta'ala fi dunya, sedangkan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala di dunia, fa innaha mumkinatun, berarti hukumnya bisa-bisa, bukan mustahil. Boleh, bisa terjadi, tapi tetap tidak terjadi. Bukan mustahil, bisa aja terjadi, tapi tetap tidak terjadi, kecuali hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dunia sudah memandang kepada zat Allah subhanahu ta'ala. Itu Nabi Muhammad khusus. Nabi Musa aja, Nabi Kadimullah, Ulul Azmi. Meminta, merengek kepada Allah subhanahu ta'ala. Untuk diberikan izin memandang kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata tidak dipenuhi permintaannya. Hanya dipantulkan cahaya Allah ke bukit. Lalu Nabi Musa diizinkan untuk melihat ke bukit tersebut. Sudah Nabi Musa tidak kuat dan pingsan. Itu Nabi Karimullah. Bagaimana manusia biasa akan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau di akhirat, ulai di akhirat mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, yang mana dengan kekuatan tersebut mereka bisa memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tanpa kekuatan tersebut mereka tidak akan mampu memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti baca Quran. Orang baca Quran sekarang mudah, kapan aja baca Quran bisa aja. Padahal, kalau seseorang mau insaf, yang Quran ini tidak lain adalah kalamullah. Bukan surat biasa. Bukan surat presiden. Bukan surat raja. Ini surat Allah subhanahu. Kalamullah subhanahu ta'ala al-qadhim. Kalau dia menghadirkan di dalam hatinya bahwasanya ini adalah kalamullah, dia tidak akan mampu. Dan memang tidak akan mampu siapapun untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Lo anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Qur'an itu ke gunung yang kokoh, gunung-gunung tersebut akan khusyuk, merendahkan diri, akan hancur karena tidak kuat menahan beban Al-Qur'an, apalagi manusia biasa. Gunung yang kokoh, gunung yang besar. Ya, kenapa kita bisa membaca alhamdulillah berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Quran sudah terbaca dengan lidah Nabi Muhammad yang mulia, maka kita diberi kemudahan oleh Allah sehingga kita pun juga bisa membacanya. Benar apa enggak? Benar. Bukan karena Quran masa enggak bisa cuma baca. Ini kalamullah, jangan dianggap suratnya siapa. Malaikat pasti bisa baca Quran malaikat. Enggak ada malaikat di langit baca Quran. Jadi mereka itu pun tidak bisa baca Quran. Sehingga mereka, malah malaikat itu berebutan. Kalau ada manusia baca Quran, berebutan untuk mendengarkan. Kenapa? Karena kebetulan kesempatan untuk mereka mendengar Al-Quran. Karena mereka tidak bisa membaca Quran. Kalau ada yang manusia baca Quran, mereka datang. Berebutan mendengarkan. Jadi malaikat pun tidak diberi kekuatan, keistimewaan untuk membaca Al-Quran. Hanya manusia. Ya, berkat dibaca Quran itu oleh Nabi Muhammad SAW untuk manusia. Oleh karena itu, melihat dan memandang kepada zat Allah di dunia mungkin, bukan mustahil, bisa aja terjadi, tapi tidak terjadi. Walakin al-jumhur minas salaf wal khalaf, tapi jumhur ulama dari salaf, dari khalaf, minal mutakallimin, dari ulama ahli tauhid, wa khairihim dan lain-lainnya, mereka mengatakan annaha la taqa fi dunya illa li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terjadi di dunia kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa mazhab ahli al-haq. Kemudian mazhabnya ulama yang hak, annar ru'ya ketika itu bisa memandang kepada zat Allah bikuatin, karena sebab kekuatan ya ja'aluhallahu ta'ala fi khalqi, yang Allah berikan kepada makhluk Ya, andai kata tidak diberikan kekuatan oleh Allah, mereka pun juga tidak akan mampu memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, law kana ru'yatullahi ta'ala mumtani'atan fid dunya. Andai kata memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala itu terlarang di dunia, mustahil artinya, tidak mungkin terjadi. Masalah Musa. Ala nabiyina wa alihi afdhalus shalah wa salam. Semoga salat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Musa dan Nabi kita. Andai kata mustahil memandang kepada zat Allah dunia, Nabi Musa tidak mungkin minta. Nabi Musa minta kan? Untuk diperlihatkan zat Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak dipenuhi permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti nunjukkan mungkin, kalau tidak mungkin, tidak mungkin Nabi Musa minta. Oh, Nabi Musa tidak tahu kalau itu tidak mungkin terjadi. Nabi Musa masa tidak tahu? Nabi tidak boleh tidak tahu tentang hukum ketuhanan, tentang hukum tauhid. Nabi harus ngerti. Tidak boleh Nabi itu bodoh. Ya, jadi Nabi Musa ngerti bahwasanya boleh dan memungkinkan terjadi memandang kepada zat Allah di dunia. Oleh karena itu Nabi Musa minta. Li'annahu nabiyyun ya'lam ma yajib fi haqqillah. Dia Nabi. Dia tahu apa yang wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yastahil, dan apa yang mustahil. Wa ma yajuz, dan apa yang mungkin ter islaya juz ala ahadi minal anbiya al jahlu bisa min ahkamil uluhiyah. Nabi tidak diperbolehkan satu pun dari antara nabi, hatta walaupun nabi biasa, untuk tidak mengetahui sedikit pun daripada hukum ketuhanan. Lakinnahu sa'alahu Musa alaihi salatu wasalam. Tapi ternyata Nabi Musa memintanya. Nabi Musa mengharapkan untuk diperlihatkan zat Allah Subhanahu wa taala, untuk dia melihat kepada zat Allah. Fadalla ala annaha ja'idah, berarti menunjukkan bahwasanya memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini mungkin. Yang ketiga, lamma nazala qaulullah taala wa man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta, barang siapa yang di dunia, maka di akhirat akan lebih buta lagi. Bahwa fil akhirati a'ma wa adhall, lebih tersesat lagi. Ja'a sahabi al-jalil, datang seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang wakana faqid al-basar, yang tidak bisa melihat. Datang kepada siapa? Ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ya Rasulullah. Dia mendengar ayat itu turun. Inna hadhihi al-ayata allati nazalat 'alaik qad ahzanatni. Ya Rasulullah, ayat yang telah turun kepadamu barusan ini telah membuatku sedih. Man kana fi hadhihi ini fi dunya a'ma fa huwa fil akhirati. Jadi kalau di dunia a'ma, di akhirat juga a'ma. Laqad raditu bil a'ma fi dunya. Aku sabar, ridha, rela, terima. Aku buta di dunia. Tidak mengeluh dia. Walakin la'utikuhu yaumil qiyamah. Ketanya Sayyidina Abdullah bin Maktum. Tapi aku tidak mampu, aku menjadi buta lagi. Sudah di dunia ini sudah cukup. Itu suatu musibah. Musibah apa enggak? Kepingin buta? Tidak kepingin buta. Sayyidina Abdullah bin Umar meminta kepada Allah, ya Allah, butakan. Kenapa dia meminta? Karena telah mendengar kabar di tengah jalan bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat. Ketika mendengar kabar meninggalnya Rasul, wafatnya Rasul, dia langsung mengangkat kedua. Langsung ketika itu tidak mikir dua kali. Ya Allah, kalau memang Rasul betul-betul wafat, butakan aku, kedua mataku sekarang. Aku tidak ingin kedua mataku melihat sesuatu yang lain selain kepada Rasul SAW. Cintanya kepada Rasul SAW luar biasa. Jadi tidak masalah buta di dunia, tapi jangan buta di... Tidak masalah tidak melihat kepada Nabi Muhammad di dunia walaupun dalam mimpi sekalipun. Tapi jangan sampai kita juga tidak bisa melihat kepada Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Kalau tidak bisa melihat kepada Nabi Muhammad, berarti kita akan ada berada di mana? Kalau tidak bersama mereka, orang-orang kufar, orang-orang fusak, na'udzubillahi min dzalik. Jangan, beliau mengatakan, Raditu bil'ama fid dunya, walakin la'utikuhu yawmal qiyamah. Qabla an yujiba Rasul, Rasul belum menjawab. Dan Rasul tidak bisa menjawab. Mayantiku anil hawa in huwa. Rasul ucapannya selalu wahyu dari Allah Subhanahu. Sebelum Rasul menjawab, nazalal amin Jibril alaihissalam. Datang malaikat Jibril. dengan membawa ayat yang lain biqaulihi ta'ala fa innaha la ta'mal afsar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ketahuilah bahasanya yang buta, yang dimaksud buta itu bukan buta matanya, tapi buta hatinya yang ada di dada yang dimaksud buta. Jadi kalau sudah di dunia hati orang itu buta, maka dia akan lebih buta lagi nantinya di akhirat dan lebih tersesat lagi. Buta hati. Hati tidak pernah mengingat kepada Allah. Hati tidak pernah rindu kepada Rasulullah. Hati tidak pernah ingin semangat membaca Al-Quran. Hati tidak pernah semangat untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati hanya pikirannya kepada dunia. Hati hanya kepikirannya kepada kesenangan duniawi. Hati pikirannya hanya selalu yang dipikirkan. Na'udzubillah, sesuatu yang jelek, kadang-kadang maksiat kepada Allah, itulah yang dipikirkan. Di mana dia akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, dia akan afdalu sabila. Kalau hatinya dia di dunia seperti ini, apalagi di akhirat. Oleh karena itu berusaha kita mempunyai hati yang bersih. Hati yang tidak lagi kita hasud kepada orang lain, dendam kepada orang lain. Tidak lagi kita kibir, sombong. Tidak lagi kita higit kepada orang lain. Juga tidak lagi kita ujub, riya, su'udzon. Segala penyakit berusaha untuk kita hilangkan. Semoga kita mempunyai hati yang bersih, yang selamat dari segala penyakit. Illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan kita mempunyai hati yang salim. Amin ya rabbal. Qala lahu fa qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da zalik. Rasul menambahkan ayat itu sudah menyenangkan kepada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Alhamdulillah, berarti yang dimaksud bukan buta mata. Maka di situ Rasul menambahkan ucapannya, ya ibna Ummi Maktum, ala tardha antakuna awal menyantur ila zatillahi ta'ala yawmal kiamat. Tidakkah kamu mau nantinya di akhirat kamu yang pertama kali melihat kepada zat Allah subhanahu. Nikmatnya, bisarah dari Rasul SAW menunjukkan dia pasti akan masuk surga. Dia pasti akan memandang kepada zat Allah subhanahu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana tarafna bi anana. Wa anana asrafna ala lawa asrafna. Tauba